إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Perkara berikutnya daripada al-masail yang disebutkan oleh penulis Masail Jahiliyah, al-mas'alatul hadiyah wal isrun ta'abuduhum bil muka wa tasdiyah. Masalah yang ke-21. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, ibadah mereka dengan bersiul dan bertepuk tangan. Jadi ini merupakan bentuk daripada ibadah ala jahiliyah, beribadah dengan cara tepuk tangan dan bersiul-siul. Ibadah semisal doa sambil tepuk-tepuk tangan, menyanyi, berjingkrak-jingkrak. Ini merupakan adat kebiasaan jahiliyah. Supaya diketahui bahwa perkara tersebut adalah perkara yang tercela, bukan maksudnya adalah perkara yang sudah usang, sudah lewat, sudah tidak lagi ada, bukan. Perkara-perkara tersebut masih dijalankan dan dihidupkan oleh orang-orang yang hidup di masa modern. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, min masailil jahiliyah allati khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara perkara-perkara jahiliyah yang Rasulullah SAW menyelisih mereka, perkara tersebut adalah ta'abuduhum ay taqarrubuhum, taqarrub mereka ilallah, kepada Allah, bil muka wa tasdiyah, dengan bersiul dan bertepuk tangan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah, dan tidaklah salat mereka, karena memang mereka sendiri menyebutnya sebagai salat, yakni doa. Salat bermakna doa, ini makna secara bahasa. Tidaklah salat mereka, ibadah mereka, 'indal bait, di sisi baitullah, melainkan hanya sekedar bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Ai makana taqarrubul musyrikin ilallah indal ka'bah al-musharrafah illa muka'an wa tasdiyah. Jadi maknanya bahwasanya orang-orang musyrikin itu mereka tidaklah bertaqarrub kepada Allah di Ka'bah al-musharrafah yang dimuliakan, melainkan hanya dengan bersiul dan bertepuk tangan. Wal muka'ah wa tasdiyah. Muka itu artinya adalah bersenandung. Watasdiyah ya tasfik, bersenandung sambil bertepuk tangan dengan disertai dan apa namanya, sofir atau muka itu tidak kemudian bersiul dengan suara seperti siulan-siulan begitu. Maksud di dalamnya adalah misal kalimat bum bum bum, muhim suatu yang maknanya adalah senandung. Kalimat-kalimat yang semakna daripada itu. Tentu lebih-lebih lagi kalau bersiul, ya. Sedangkan tasfiyah adalah at-tasfiq bil aidi wal aquf. Tasfiyah adalah bertepuk tangan dengan tangan dan telapak tangan. Ya'maluna hadza 'indal bait wa yusammunahu salatan. Mereka melakukan ini di sisi Baitullah, di Ka'bah, dan mereka menyebutnya sebagai salat. Yataqarrabuna biha ilallah subhanahu wa ta'ala, yang mereka dengan itu taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tentunya juga perkara yang mengkhawatirkan masuk di dalamnya adalah bersenandung melantunkan nyanyian-nyanyian di tempat-tempat ibadah. Ataupun bersolawat dengan lafad-lafad tertentu. Sebagian lafad-lafad yang tidak syar'i bahkan. Di tempat-tempat ibadah. Menggeser dan menggantikan dari suatu yang syar'i. Bainal adzan wal iqamah. Itu adalah mestinya dilakukan sholat. Bainal adzan wal iqamah sholatun kata Rasulullah. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Ya kan, sekedar seseorang memberikan gangguan kecil bagi orang yang sholat itu saja akan membawa pada pengaruh dampak pelanggaran besar insyaallah. Alas bagaimana kiranya orang yang mengganggu dengan suara bising, dengan nyanyian-nyanyian. Maka ini adalah suatu yang tidak pernah ada dan tidak pernah dijalankan oleh salaf. Kalau sebelumnya berupa sholawatan, sekarang sudah mulai nyanyian-nyanyian juga. Menyanyikan di musala Ya Asyikul Mustafa, dimana-mana kita dengar. Padahal itu lagu itu, musik, bukan musik ya, lagu, nyanyian, betul-betul nyanyian. Diteriakkan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu musta'an. Musibah. Wadhalika mimma zayyanahu lahum syayatin, syayatinul insi wal jin. Dan itu, perbuatan seperti itu, perkara-perkara yang dihias-hiasi kepada mereka oleh syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin. Yang senang dan yang suka seperti itu adalah mereka. Dihias-hiasi dalam artian dianggap baik amalan tersebut. Allahu musta'an. Sehingga mereka terjatuh dalam dua mahdzur sekaligus, dua perkara terlarang. Yang pertama, perbuatan mereka itu sendiri tidak syar'i. Yang kedua, mereka menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengganggu orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul musta'an. Dan dihias-hiasi oleh syaitan, dianggap perkara tersebut sebagai bentuk memakmurkan masjid. Jauhnya daripada ilmu menyebabkan seseorang terjatuh dalam berbagai macam perkara-perkara dosa dan terlarang dalam keadaan menganggapnya sebagai perkara ibadah. amalan saleh. Kalau lo tidak mengerti dan tidak tahu sunah-sunah antara adzan dan iqamah, apa yang harus dilakukan? Terlebih kalau kemudian ada perasaan-perasaan uju, perasaan-perasaan bangga dengan dirinya, memamerkan suaranya yang merdu, yang indah, yang nyaring. Padahal bukan pada tempatnya, itu masjid-masjid Allah untuk digunakan ibadah kepada Allah, bukan untuk bersenandung. Karena ibadah la takun illa bima syara'ahu Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah itu tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu yang disyaratkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Wa hiya tauqifiyah. Dan ibadah itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu artinya hanya datang dari syariat. Tidak boleh kemudian seseorang mengada-adakan metode dan cara sendiri dalam ibadah. Anggaplah sesuatu tersebut adalah baik. Itu ibadah kalau tidak dipandang dan tidak diperintahkan oleh syariat. Itulah di dalam Islam. Fal insan la yuhditsu syai'an min 'indi anfusihi min 'indi nafsihi. Maka seseorang tidak boleh untuk mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini yang bersumber dari dirinya sendiri. Aw yatalaqahu min ghairi, ataupun dia mengambil dari orang lain, mimma lam yusri'ullah, dari perkara-perkara yang tidak disyariatkan Allah. Yata'abbadu bihi ilallah, yang dia beribadah dengannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa laisa lahu aslun fis syara', dalam keadaan tidak ada asal dalam syariat. Dan ini yang disebut dengan bid'ah muhdatsatul umur, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan khutbah beliau tidak pernah ketinggalan menyampaikan hal tersebut. Wa iyyakum muhdatsatul umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara baru, karena perkara baru itu sesat. Dan kesatuan itu tempatnya di neraka. Senantiasa ya, diingatkan terus menerus, tidak sekali, tidak dua kali, pada setiap kesempatan khutbah beliau tidak pernah ketinggalan, karena begitu sangat besar perkara tersebut. Dan hal tersebut yang menjadi kebiasaan Rasul dicirikan, dijadikan ciri oleh sebagian orang sebagai ciri apa, dai-dai Wahabi istilah mereka. Allahu musta'an. Jadi Wahabi itu kalau ceramah nanti dimulai dengan kalimat innalhamdalillah, kemudian nanti memperingatkan dari kita, padahal itu adalah khutbatul hajah, khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu musta'an. Dan bid'ah didefinisikan oleh para ulama, yakni tariqah muftara'ah fiddin, jalan yang diadakan dalam agama. Tudawis syariah, yang mirip dengan syariat. Memang mirip dengan syariat, kalau tidak mirip dengan syariat, ya memang tidak dikatakan bid'ah. Mirip dengan syariat seperti zikir, tetapi dengan hitungan tertentu, dengan waktu tertentu, dengan sebab tertentu, dengan bacaan tertentu, semua sebab tertentu yang itu tidak ditegakkan di atas dalil yang khusus. Dalil yang dipakai dalil-dalil umum tentang keutamaan zikir, ini tidak pada tempatnya. Yaqsudu bi ziyaratut taqarrub ilallah, dimaksudkan dengannya untuk tambahan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimaksudkan dengannya adalah untuk tambahan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara itu dikatakan bid'ah kalau itu adalah si pelaku meniatkan sebagai ibadah. Kalau si pelaku tidak meniatkannya sebagai ibadah, maka perkaranya lain. Perkaranya lain, tidak dikatakan sebagai bid'ah. Sehingga tidak benar kalau mengatakan rokok itu bid'ah. Rokok itu maksiat, bukan bid'ah. Tapi bisa terjatuh ke dalam bid'ah di saat seseorang merokok karena ibadah. Nah ini bid'ah. Bagaimana merokok ibadah? Ada orang yang mengatakan, ya saya ini kalau tidak merokok, saya tidak bisa ngajar. Misalnya. Jadi saya merokok ini tujuannya supaya saya ngajar. Dan ngajar itu ibadah. Sehingga rokok ini ibadah bagi saya. Nah ini dia. Karena dia terjatuh dalam perkara yang lebih besar. Beribadah kepada Allah dengan maksiat. Bagaimana coba? Maka yang asalnya adalah perkara maksiat biasa bisa terjatuh ke dalam perkara bid'ah, ya. Perkara dosa bid'ah bisa diniatkan dengan ibadah. Wahwa laisa lahu aslun fi syara, di mana tidak ada asal. Asal di sini artinya adalah ad-dalil, tidak ada dalil dalam syariat. Tidak ditegakkan atas dalil syar'i. Dalil syar'i yang dimaukan adalah dalil syar'i secara nas, sorry, ataupun secara kaifiat, sifat. Dalil syar'i yang dimaukan adalah dalil syar'i yang secara khusus. Karena ibadah khusus harus memakai dalil yang khusus. Ada pun ibadah yang umum, maka dilakukan secara umum. Tidak dikait dengan waktu, tidak dikait dengan tempat, tidak dikait dengan sebab tertentu, tidak dikait dengan hitungan tertentu, lafaz tertentu, dan sebagainya. Itu dilakukan secara umum. Seperti wadzkurullah dzikran katsiran, maka zikir, kita berjalan zikir, duduk zikir, bebas, berbaring zikir, berdiri zikir, bebas. Zikirnya dengan apa? Dengan apa saja yang termasuk daripada lafaz-lafaz kalimat thayyibah. Dengan la ilaha illallah ka, subhanallah ka. Ini namanya wadzkurullah dzikran katsiran, menjalankan amalan daripada perintah tersebut. Tetapi di saat kemudian seseorang memilih waktu tertentu secara khusus, kemudian hari tertentu secara khusus, dikaitkan dengan kejadian tertentu secara khusus, dan lafaznya juga dia pilih dengan lafaz khusus, lafal-lafal itu pun dengan hitungan-hitungan khusus, semuanya serba khusus, maka itu butuh dalil khusus pula. Butuh dalil khusus pula. Kalau tidak didapati dalil khusus, maka itulah yang dimaukan dengan kalimat bid'ah. Wa min huna, dan dari sini yukhaz tahrimu hatainil khoslatain. Dari sinilah diambil pengharuman dua perkara ini. As-safir wa taswik. Bersiul-siul dan bertepuk tangan. Wa illam yaqsid al-insan bihima al-ibadah, walaupun seseorang tidak meniatkan dengannya ibadah. Lianna fi dzalika tasabbuhan bil musyrikin. Karena yang demikian itu tasabbuh dengan musyrikin. Ini Syekh Shalih Fauzan, beliau berfatwa dan berpendapat demikian, bahwasannya tepuk tangan dan bersiul itu tidak boleh secara mutlak, haram hukumnya. Kalau yang melakukan maka dia terjatuh dalam dosa secara mutlak. Kenapa? Karena tasabbuh dengan orang-orang musyrikin, walaupun tidak diniatkan ibadah. Iya, walaupun tidak diniatkan ibadah. Ini fatwa beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun fatwa yang lain dari fatwa masyayikhuna, masyayikh ahli sunnah, ada fatwa-fatwa yang lain yang membolehkan dan maksimalnya hanya memakruhkan saja. semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau ditanya, Fadilatul Syekh narju taudi hukmi mayadi. Ya Syekh, wahai Syekh yang mulia, kami mohon penjelasan terhadap hukum perkara berikut ini. At-tasfir al-anasib. Tasfir itu adalah tepuk tangan, tasfir itu bersiul, anasid jadi nasid-nasid. Al-jawab. At-tasfik inda huduthi ma yu'jibul insan la arafihi ba'san. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan tepuk tangan di saat seseorang menyaksikan satu perkara yang menakjubkan dia, aku tidak menganggap padanya terdapat masalah. Artinya tidak mengapa, ubah. Li'anal asla fi ghairil ibadah al-hil. Karena asal pada selain ibadah itu halal, boleh. Sehingga yang menyatakan haram dia tertuntut untuk mendatangkan dalil. Wala a'lamu nassan yujibul qaul bil karaha fi hadhil hal. Bahkan aku tidak mengetahui ada nas yang membawa kepada pendapat karoha sekalipun. Yujibul qaul bil karoha. Aku tidak mendapati adanya nas dalil yang mengharuskan untuk dimakruhkan hal tersebut. Pada kondisi ini, yakni di saat melihat sesuatu yang menakjubkannya. Lakin tarkuhu hasan. Dia mengatakan tetapi meninggalkan itu bagus. Fadha laisa mimma fa'alahu sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Karena ini perkara yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Melihat sesuatu yang menakjubkan kemudian tepuk tangan. Tetapi untuk mengatakan haram, maka itu perkara yang besar. Ini halal haram, perkara yang besar, perkara terkait dengan syariat. Tidak mudah untuk kemudian mengatakan demikian. Ba'dul ikhwan minal ulama qal, sebagian ikhwah dari para ulama mengatakan innahu makruh. Bahwa dalil apa? Bahwa hal tersebut makruh. Wastadalla biqaulihi ta'ala. Dan berdalil dengan firman Allah Ta'ala, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbiyah. Dan tidaklah salat mereka yang dimusyrikin di Ka'bah, di Baitullah, kecuali hanya sekedar siul-siul dan tepuk tangan. Ayat musyrikin illa muka'an wa tasbiyah, kecuali siul-siul dan tepuk tangan. Ini di sini mereka tidak dengan itu. Kalau itu tidak dijadikan ibadah, seperti tasbih misalnya, tasbih itu menjalin jari jemari, itu adalah ibadahnya orang-orang Nasrani seperti ini. Kalau kita berdoa dengan cara seperti ini haram hukumnya. Tapi coba kita begini boleh apa enggak? Apa hukumnya? Apa kemudian dikatakan ini tasabuh? Walaupun tidak diniatkan ibadah, tasabuh dengan ibadahnya orang Nasrani, apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam perkara ini beliau tidak berani mengatakan hatam makruh, tidak berani. Untuk yang tepuk tangannya belum menyatakan ma'aro bihi baksa. Aku tidak melihatnya ada masalah dengan itu. Wastadalla, tadi sampai mana tadi? Atau ya, wahal haula alladzina yusaffiquna indama yu'jibuhum syai. Hal hum yuriduna ta'abbudillah. Apakah mereka orang-orang yang mereka bertepuk tangan di situ di saat menyaksikan sesuatu yang menakjubkan, mengagumkan mereka? Apakah mereka melakukannya dalam rangka ibadah kepada Allah? Jawabannya tidak. Maka itu perkara yang sifatnya secara asal, kembali kepada asal, sama seperti tasbih tadi, perkara asal yang pengharamannya butuh kepada dalil. Dan pengharuman sesuatu yang ini terkait dengan masalah dinullah itu bukan perkara yang remeh tentunya. Bagaimana penghalalan sesuatu, sesuatu yang asalnya adalah halal itu untuk dikatakan haram itu kepada dalil yang kuat yang mengeluarkan daripada hal tersebut. Wastadalla ba'dhum biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagian mereka berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nabatun syai' fi salatikum falyusabbih ar-rijal wal yusaffik an-nisa." Faja'ala tasfik lin-nisa. Ini juga apabila seseorang di dalam salatnya terjadi sesuatu dalam sholatnya yang menyebabkan dia lupa dan sebagainya, hendaknya kaum lelaki bertasbih dan kaum wanita dengan tasbih, dengan bertepuk tangan. Ini juga kalau secara lebih teliti lagi, walau alam biswab, ini dijadikan dalam ibadah bahkan dalam sholat. Kalau seandainya hal tersebut secara mutlak menjadi tasabu dengan orang kafir, dan tentunya Rasulullah SAW tidak akan menjadikan hal itu sebagai secara mutlak dalam apalagi terkait dengan ibadah. Nah di sini terkait dengan ibadah sholat, wanita tidak boleh untuk keluar suara karena itu akan bisa membawa fitnah. Sehingga karenanya dijadikan sesuatu yang lebih ringan daripada itu, ya, yakni tasbih. Indal hajah seperti diperbolehkan, disyariatkan dalam ibadah. Hada ayudon kata Syekh, istidlal fihi nadzar. Kemudian dijadikan ini adalah bagi wanita, bahwasanya tepuk tangan itu boleh bagi wanita. Nah ini juga fihi nadzar, sangat tampak jelas kelemahan daripada pendapat tersebut. Kenapa? Li'annal mar'ah law nabahat bisautiha fil masjid lakana fisautiha fitnah. Itu disebabkan karena wanita kalau memberikan ya tanbih, mengingatkan dengan suaranya di dalam masjid akan terjadi fitnah, sehingga dibawa kepada perkara yang lebih ringan, tidak menunjukkan bahwa itu khususiah bagi bagi wanita di luar daripada sholat, di luar daripada ibadah. Ini pandangan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hanya saja ya, kita mengenal daripada hukum seperti ini supaya dalam perkara ini pun jangan tasadduq. Karena perkaranya ada pendapat-pendapat ulama yang lain. Sehingga tentunya dalam perkara-perkara seperti ini kita nasihatkan ya dengan lemah lembut, dengan baik. Apa manfaatnya dengan hal-hal tersebut? Ya. Tidak ada manfaatnya dengan bertepuk tangan, tetapi di saat dibutuhkan, dalam keadaan dibutuhkan, maka pendapat saya Al-Faymin ini tidak salah. Jauh misalnya tempat orang yang tidak diinikan istilahnya, kalau dengan hanya sekedar lambaian tangan ya dia menghadap ke arah yang lain misalnya, kita berikan tanbih supaya dia menengok ke kita misalnya, sekedar indah saja seperti ini. Maka al-asal al-ibah, al-asal al-ibah. Ada foto-foto lain dari masa ini, tapi sebagiannya terjatuh dalam musuh fikoh, sehingga tidak perlu untuk disebutkan. Tayyib. Amat tasfir, ada pun tasfir kata Syekh Al-Utsaimin. Aidan, ana akrohu. Ini juga aku enggak suka kata Syekh. Walakinni la aqul annani akrohu karaha syar'iyyah. Tetapi aku tidak katakan aku benci dengan kebencian syar'i. Li'anna ma 'indi dalil, karena aku tidak punya dalil dalam hal tersebut. Fidzalik. Wa kadzalika surah allazi yusammunahu az-zagharit hinama yahduts ma yujibuhum. Demikian pula teriakan yang mereka sebut dengan zagharit. Apa ini zagharit tawana? Artinya di saat terjadi sesuatu yang menakjubkan. Ya, mungkin surah di sini kalimat-kalimat yang biasa secara umum orang-orang atau anak-anak melakukannya dengan teriakan, hore misalnya seperti itu, surah ya, dengan teriakan. Tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan untuk hal itu haram. Perkara untuk dikatakan haram ini perkara besar, sehingga kita jangan kemudian bermudah-mudah dalam perkara tersebut. Masa ya kita membimbingkan kepada kita kehati-hatian, kehati-hatian. Dan bermudah-mudah dalam pengharaman itu tidak menunjukkan akan kuatnya manhaj seseorang. Ya. Yang berpikir seperti ini iman jadi wa iman hajuri. Adapun masyayikhna yang berpendapat tadi seperti Syaikh Shalih Fauzan, maka beliau punya dalil dalam perkara ini, punya argumentasi ya, dengan apa yang telah beliau bawakan. Al-muhim, sekali lagi, dalam perkara-perkara yang bersifat seperti ini kita tidak bisa kemudian tasabbuh dan bersikap keras terhadap mukhalif yang menyelisih kita ataupun yang mengambil pendapat tidak sebagaimana pendapat kita. Tasamuh dalam perkara ini. Wallahu a'lam. Meskipun secara pribadi kalau kita berbicara tentang secara pribadi tentu kecenderungan kepada apa yang disebut oleh Syaikh Shalih Fauzan dalam artian kehati-hatian ya ihtiyaton itu lebih selamat. Tidak ada manfaatnya kemudian kita tepuk tangan di saat ada keramaian, plok plok plok plok. Apalagi bersiul-siul, apa manfaatnya siulan? Tidak tahu kalau yang punya burung mungkin butuh bersiul. Yang suka burung. Ya, tidak bersiul dirinya tetapi membunyikan siulan orang lain bagaimana? Rekaman begitu. Ya, sama saja tentunya. Intinya adalah siulan. Kalau bersiul tidak boleh, kalau medit bagaimana? Dengan petitan. Ini apa namanya? Dipetit. Nah, anda bisa keluar suaranya. Ini apa pun? Sekali lagi kembali kepada asal, kembali kepada asal. Al asru al ibahah boleh asalnya. Misalnya seorang punya burung kemudian dia petit begini. Nah begini boleh, ada masalah. Tayyib. Wa tasfiq innama abahun Nabi SAW linisa khalsah. Dan tasfiq tepuk tangan itu dibolehkan oleh Nabi SAW hanya bagi wanita saja. Nah ini yang tadi telah dibantah oleh saya Muslim Muslimin adalah ini pendapat tadi. Ya ini Syaikh Shalih Fauzan dalam perkara ini mengisyaratkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, at-tasfiqu lirrijal wa at-tasfiqu linnisa. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tasbih bagi kaum lelaki dan tasfiq bagi kaum wanita. Mengucapkan subhanallah di saat imamnya keliru dalam gerakan-gerakan sholat. Kalau di saat imamnya keliru dalam bacaan sholat, maka dibetulkan bacaannya ya, dibetulkan bacaannya. Bukan kemudian diingatkan dengan subhanallah. Ya imamnya bingung, dia keliru bacaannya, yang maksudnya apa itu subhanallah? Apa ada bacaan subhanallahnya tadi? Ya kan? Misalnya, kalau untuk bacaan surat, ya tetap dibetulkan sesuai dengan bacaannya. Adapun gerakan, maka disampaikan kalimat subhanallah. Dan di saat kemudian masih juga imamnya belum ngeh terhadap apa yang diperingatkan tersebut, gak sadar dan gak ingat apa yang harus dia lakukan, apa kesalahan dia, ini bagaimana coba? Nah, kemudian ini bubar dari ini nih sholatnya atau bagaimana? Dalam keadaan seperti ini para ulama menyatakan limaslahatis sholat, untuk kemaslahatan boleh berbicara, untuk kemaslahatan sholat hanya sekedar mengingatkan itu saja, kalimat itu saja. Misalnya aruku, nah, misalnya atau asujud. Dengan kalimat-kalimat seperti itu boleh mengingatkan imam. Bahkan sebagian ulama mengatakan dengan bahasa kita pun boleh. Kalau sudah mentok gak bisa, dan bagaimana? Bukan kemudian imamnya kemudian ya dikudeta, salah satu makmum maju ke depan geser imamnya. Ya, ini yang tidak benar. Jadi sebagian ulama mengatakan, dan argumentasinya cukup kuat dalam hal ini, yakni sebagaimana harokah li islahi sholah boleh, gerakan untuk kemaslahatan sholah boleh, demikian pula qaul, ucapan tidak lebih berat daripada gerakan, sehingga diperbolehkan ucapan tersebut untuk kemaslahatan sholah. Misal sujudnya kurang satu, ya disampaikan misalnya sujudnya kurang. Nah, misal kalimat pendek seperti yang kalau tidak ada kemaslahatan ini batal sholatnya. Kalau tidak ada kemaslahatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tasfiknya wanita, apakah tepuk tangan dengan cara plok plok plok plok atau bagaimana? Sebagian ada yang menyebutkan ini dia memukulkan dua atau tiga jari, dua atau tiga jari, jadi tidak semuanya, perut daripada telapak, bukan perut ya, telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri. Jadi bukan telapak tangan dengan telapak tangan, tetapi pada punggung telapak tangan kiri dengan tiga jari. Akan tetapi hal tersebut merupakan istihsan dari sebagian ulama. Tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Ya, istihsan dalam artian ya istihad mereka. Wallahu a'lam bishawab. Di dalam hadis Sa'ad bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah SAW bersabda, "Ma li ra'aitukum aktsartum at-tasbih." Kenapa aku melihat kalian itu sering sekali tepuk tangan? "Man raba usai fi salati fa yusabbih." Barang siapa yang meragukan sedikit dari salatnya, yakni dalam keadaan ragu apa istilahnya, ada terjadi kesalahan dalam salatnya pada imamnya, fa yusabbih, hendaknya dia mengingatkannya dengan cara tasbih. Karena jika sabbaha utufita ilaih, karena di saat seseorang itu bertasbih, maka imamnya akan melihat kepada dirinya. Dia diingatkan ini apa salahnya. Wa inna matiklin nisa, hanya saja tasbih ini untuk wanita. Ini kaitannya dalam ibadah. Asy Shalih Al-Fauzan melanjutkan penjelasannya. Wa tasbih nama abahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam linisa khasa 'indal hajah. Tepuk tangan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita terkhusus di saat ada hajat. Katan bihil imam idza saha fi shalah. Semisal mengingatkan imam di saat lupa dalam salatnya. Lima fi sautiha idza kana fi hadratir rijal min fitnah. Karena suara wanita itu di saat di situ ada laki-laki yang lain akan mengundang daripada fitnah. Wala yajuz lirajul an yatasabbah bil kufar wala bil mar'ah fi tasbih. Dan tidak boleh bagi seorang lelaki untuk tasabbuh dengan kufar, dan tidak pula tasabbuh dengan wanita dalam tasbih. Wallahu taala alam bisawab. Ini kita pelajari pada pertemuan ini.